buat obatku semuanya ya. Teman-teman Harley di obat sejati. Buat rasim kok pun terhariwan yang jauh. Selamanya kau yang terindah dalam hidupku. Takkan ada waktu dalam kehampaan. Selamanya ku mencintaimu. Aku bersumpah dan kesedihan dan air mata. Irugare. Edut ekspresinya kurang pas di lagu ini ya.